وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Ujian demi ujian dijalani oleh Ibrahim alaihissalam, hasilnya cum laude, sempurna. فَأَتَمَّهُنَّ. Tapi bukan itu ingin saya sampaikan. Yang hebat adalah pengangkatan status Ibrahim sebagai pemimpin bagi semua manusia. Qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Ibrahim bin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin semua manusia itu di Palestina, persisnya di Baitul Maqdis itu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajahnya lebih dekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang melekatkan agamanya dengan agama Ibrahim alaihissalam, dan kita semua pengikut Muhammad setia dan pengikut setia Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW sebelum Mi'raj, di Sirah Nabawiyah itu hidupnya penuh perih. Percepatan, kelipatan dan kemudahan kejayaan itu pasca Mi'raj adalah Muhammad SAW dengan semua perjuangannya di Mekah. Tetapi puncak pengangkatan status Muhammad menembus tujuh lapis eskalasi langit adalah ketika di Baitul Maqdis di Palestina. Disitulah Nabi Muhammad SAW kemudian menjadi pemimpin bagi semua para nabi untuk menjadi imam salat. Jadi saya mau bilang, bumi Baitul Maqdis, bumi Palestina adalah buminya orang-orang berkelas seperti Anda yang hadir pada hari ini, pada momen ini. Mudah-mudahan adalah orang-orang yang berkelas. Tapi saya mau bilang, kalau Anda tidak terlibat dalam gerakan pembebasan Palestina, dalam perjuangan Palestina, sekaya apapun Anda, Anda flat. Setinggi apapun jabatan Anda, Anda flat. Berapapun bintang di pundak Anda, Anda hanya orang flat. Anda hanya akan menjadi orang berkelas di muka bumi kalau menjadi bagian dari yang ingin membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan di muka bumi. Dan Indonesia, yang saya dengar tadi atas nama Menteri Luar Negeri, bahwa masalah Palestina adalah prioritas politik luar negeri Indonesia, dan ini tanda-tanda insya Allah Indonesia yang akan menjadi lokomotif kebangkitan peradaban dunia di muka bumi selama konsisten dengan pembebasan Baitul Maqdis. Dan tanda-tanda itu kelihatan, Pak. Kalau Pak Lidin banyak bergerak di dunia filantropi, saya banyak, ini buka status sebetulnya ini, banyak berinteraksi dengan para ulama dan pejuang dunia, para ulama dan pejuang kelas dunia. Ada ulama bukan pejuang, ada pejuang bukan ulama, ada ulama pejuang tapi tingkatnya lokal dan regional. Tetapi saya akan bangga kalau kita bisa duduk bersama dengan orang-orang yang hidupnya memperjuangkan Palestina. Ibarat karir. Sebagai seorang agamawan, rasanya belum berkelas kalau saya belum bergabung bersama para ulama pejuang pembebas Baitul Maqdis. Ibarat karir sebagai seorang selebriti, belum hebat hari berapapun untungnya kalau belum menjadi bagian pembebas Baitul Maqdis dengan popularitasnya. Dan sekarang Ari beruntung sudah berada di sini. Semua pengusaha termasuk Samudra Indonesia, Anda insya Allah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengusaha, pebisnis, pejuang pembebas Baitul Maqdis. Tentara, polisi, siapapun Anda, pemuda, orang tua, ibu rumah tangga, remaja, anak sekolah, Anda yang akan ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bergabung dalam gerakan pembebas Baitul Maqdis. Dan Indonesia tidak ada istilah, mulai dari paling atas sampai paling bawah sepakat bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kita masih punya utang di Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan Indonesia sampai hari ini konsisten dan insya Allah tidak akan lama lagi kita akan masuk Baitul Maqdis dalam keadaan merdeka dan kita ruku sujud di dalamnya dalam keadaan aman. Apa yang digagas oleh ACT hari ini memang spektakuler dari satu sisi, tapi masih terlalu jauh dibanding apa yang dikerjakan oleh pemuda Israel. Pemuda Israel sewa kapal induk yang paling besar dan tidak akan kembali ke Israel sebelum kapal induk itu penuh dengan emas. Dan insya Allah kalau hari ini baru beras, the next insya Allah mudah-mudahan lebih banyak dari semuanya. Kalau kita semua bersatu, dan ini adalah sebuah permulaan yang baik, dan insya Allah apa yang kita gagas pada hari ini, apa yang kita jalani pada hari ini, kerjasama antara pemerintah dengan seluruh rakyat Indonesia, apa yang kita jalani saat ini, khusus umat Islam seluruh Indonesia dan seluruh agama yang ikut bertanggung jawab untuk membebaskan Palestina, saya tidak ingin berlebihan untuk mengatakan dunia berharap bahwa Indonesia lah yang akan menjadi lokomotif terdepan dalam pembebasan Baitul Maqdis. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga perjalanan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua yang terlibat di dalamnya mendapatkan pemberat timbangan amal di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masya Allah, makin semangat kita dalam membela Palestina. Dan mudah-mudahan acara ini menjadi lokomotif juga untuk menambahkan semangat dan tergeraknya hati untuk mereka-mereka yang mungkin sekarang ini belum tersentuh, mulai bergerak dari sekarang. Berikut ini kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan doa dari seorang ustaz yang memiliki metode menghafal Quran sangat mudah, menghafal Quran sambil tersenyum. Menghafal Quran semudah tersenyum. Saya sudah coba ustaz di rumah, saya senyum-senyum sendiri gak hafal-hafal ustaz. Sampai akhirnya saya ketawa ustaz, sampai saya senyum sendiri ketawa sendiri disangka gila ustaz. Tapi sepertinya metodenya belum sempurna yang saya lakukan. Mungkin nanti kita bisa intensif ya. Untuk anda semuanya, jika ingin mempelajari menghafal Quran, mungkin bisa mengikuti beliau juga. Baiklah, sama-sama kita akan undang ke atas panggung untuk pembacaan doa. Kami persilahkan kepada Ustadz Bobby Herwibowo. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu ala nabi Muhammadin wa ba'du. Kita akan melepas kapal kemanusiaan untuk Palestina ini dengan hati, dengan doa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Allah perintahkan seluruh malaikatnya untuk menjaga kapal ini hingga sampai ke tujuannya, sampai kepada saudara-saudara kita di Palestina yang membutuhkan. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bishay'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli, wa qalu sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat, rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wansurna 'ala alqaumil kafirin. Sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ya Allah, saksikanlah, Engkau adalah saksi kami semua. Engkau saksi kami semua yang ada di ruangan ini. Engkau saksi kami semua ya Allah, bangsa Indonesia. Engkau saksi kami semua ya Allah, muslimin di Indonesia ya Allah, bahwa kami sungguh cinta kepada saudara-saudara kami muslimin yang ada di Palestine. Allahumma ya Allah, ini yang mampu kami wujudkan, mampu kami berikan, kami didedikasikan ya Allah. Kami akan memberangkatkan ya Allah bentuk cinta kasih dari orang-orang di seluruh Indonesia ya Allah kepada saudara-saudara kami di Palestine. Allahumma ya Allah, kami titipkan bantuan ini, donasi ini ya Allah kepadamu. Engkau yang maha menjaga, Engkau yang maha memelihara. Tenangkan ya Allah lautan, tenangkan daratan ya Allah, hingga bantuan ini dari hati kami bisa sampai kepada saudara-saudara kami, membahagiakan mereka, bangsa Palestine ya Allah. Allahumma ya Allah, izinkan kami ya Allah untuk mewujudkan cinta ini sebagaimana Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan bahwa muslimin adalah satu tubuh ya Allah. Maka ini adalah bentuk cinta kasih kami ya Allah sebagai anggota tubuh, bahwa mereka adalah bagian dari tubuh kami ya Allah, bangsa-bangsa Palestina. Allahumma ya Allah, hilangkan sedih dari bangsa Palestina, hilangkan kesedihan, hilangkan kesempitan, hilangkan ya Allah ketakutan dari hati mereka, dan jadikan ya Allah ini adalah sedikit secercah kebahagiaan, cahaya yang bisa kami kirimkan dari kami muslimin Indonesia. Allahumma ya Allah, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, bagi semua yang terlibat, para donatur, aksi cepat tanggap, pemerintah Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia Allah, berikan kepada mereka semua yang terlibat dalam kebaikan ini ya Allah, lipat ganda yang banyak keberkahan rahmat-Mu ya Allah dan ampunan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad khairal khalqihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bobby. Mudah-mudahan kesehatan Ustaz Bobby juga dijaga Allah Subhanahu wa taala, dan juga sama-sama kita jaga keamanan para ustaz dan para ulama kita. Baiklah para hadirin sekalian, ada satu lagi pihak yang juga turut mendukung dalam pengiriman 10.000 ton beras secara bertahap ke Palestina ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Balai Karantina Pertanian Tanjung Perak yang telah memaksimalkan segala upaya hingga beras dapat dilayarkan hari ini. Kami mengundang Kepala Balai Karantina Pertanian Tanjung Perak Surabaya kepada Bapak Dr. Insinyur M. Musyafak Fauzi untuk bergabung bersama kami ke atas panggung untuk memberikan apresiasi kepada aksi cepat tanggap yang akan langsung diterima oleh Presiden aksi cepat tanggap Bapak Ahyudin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ini Pak merupakan sertifikat kesehatan beras yang merupakan jaminan dari pemerintah Republik Indonesia kepada negara tujuan bahwa beras tersebut sudah layak untuk dibawa ke Palestina. Itu Pak. Ya. Terima kasih keberkahan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu di antara kemudahan untuk sampainya tibanya beras di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin akan diabadikan oleh rekan-rekan dokumentasi. Ya. Atau, mungkin akan diabadikan untuk keperluan Instagram. Diperbolehkan. Sekali lagi dukungan yang luar biasa dari Kepala Balai Karantina Pertanian Tanjung Perak kepada Bapak Ahyudin. Kami harap untuk tetap di atas panggung, Pak. Iya, terima kasih untuk Bapak Dr. Insinyur M. Musyafak Fauzi atas penyerahan apresiasinya. Berikutnya ACT kali ini akan menerima donasi yang datang hari ini langsung dari EKL atau AKL yang akan langsung diserahkan oleh Ustadz Bahtiar Nasir. Kami silakan kepada Gurunda Ustadz Bahtiar Nasir senilai sekitar 547 juta rupiah. Ya. Boleh ke depan yang akan mengabadikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi penyemangat atau juga pemicu untuk Anda semuanya yang baru mengetahui informasi ini di rumah atau di mana saja, untuk yang baru mendapati dari sosial media sekalipun, bahwa pengumpulan donasi tidak akan pernah berhenti. Ini sebetulnya kerja keras tim Akal Islamic Center dalam satu minggu dalam program Rp15.000 mendapatkan angka seperti ini, dan ini wujud kebersamaan kami bersama ACT. Allahu Akbar, Masya Allah. Mungkin diantar, terima kasih Bunda Ustaz Bahtiar Nasir, terima kasih juga Bapak Ahyudin. Bapak Ahyudin, kami harap tetap datang di atas panggung. Berikut ini kita akan langsung sampai pada acara inti kita, yaitu pelepasan kapal kemanusiaan Palestina. Kebetulan Bapak Ahyudin selaku Presiden Aksi Cepat Tanggap sudah berada di atas panggung. Berikutnya kami juga mengundang Bapak Dubes Salman Al-Farizi selaku staf ahli bidang hubungan kelembagaan Kementerian Luar Negeri untuk bergabung juga bersama kami. Juga berikutnya kami kembali mengundang Bapak Dani Zailani selaku Direktur PT Samudra Indonesia Logistik Kargo. Juga kami mengundang Anda Bapak Taufik Ismail untuk bergabung bersama kami. Juga kami mengundang Bapak Musyafak Fauzi, Kepala Balai Karantina Pertanian Tanjung Perak Surabaya. Dan juga kami mengundang GM dari Pelindo, Bapak Omi Jayus. Dan juga Mas Fadli Padi juga akan bergabung. Mungkin, saya pindah ke sana ya. Baiklah, sepertinya Mas Fadli juga akan bergabung. Kemudian Syakir Daulay akan bergabung. Iya. Juga yang terhormat guru kita Ustaz Bahtiar Nasir silakan bergabung, Ustaz Yunus juga bergabung. Dan juga Ustaz Bobby, kami persilahkan juga bergabung. Dan sama-sama kita akan saksikan pemencetan tombol pelepasan kapal kemanusiaan Palestina. Baiklah, sepertinya sudah terkumpul untuk Anda yang bersiap-siap akan mengabadikan. Kami persilahkan mungkin untuk kita berikan waktu ke depan. Oh iya, juga kepada Mbak Peggy Melati Sukma, kami persilahkan untuk bergabung bersama kami. Luar biasa ini perwakilan dari Ahwat ya. Masya Allah. Ada lagi ahwatnya? Untuk semua yang akan mengabadikan, kita berikan keleluasaan. Iya, yang terhormat juga kepada Ibu Atik, istri dari Ayahanda Taufik Ismail juga bergabung. Mari Mbak, silakan. Iya. Afwan, Mbak Peggy sekarang sudah berganti menjadi Khadijah. Masya Allah. Silakan bergabung. Untuk Anda semua, silakan buka sosial medianya. Bisa live, bisa post. Karena dengan Anda posting yang menyaksikan bukan hanya semua di tempat ini, tapi ribuan orang di belakang akun Anda atau followers Anda. Dan juga kami mengundang Ibu Aisyah dari Vanilla Hijab. Jadi lengkap nih, ada Khadijah, ada Aisyah. Waalaikumsalam Ibu. Sepertinya teknis untuk pemencetan tombol akan sedikit berubah ya, dikarenakan ini ternyata lebih banyak dari yang kita perkirakan, karena semuanya ingin mendapatkan saksi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua berada di sini. Bagaimana, atau mungkin dengan perwakilan, atau ada lagi yang belum dipanggil? Cukup. Teknisnya yang mencet satu atau semua? Baiklah, sepertinya untuk mempermudah, tombol akan dipencet oleh Bapak Presiden dari ACT dengan disaksikan oleh Bapak Dubes Salman Arfarizi dan Bapak Dani Zailani, juga Bapak Musyafak Fauzi dan Bapak Oni Jayus, mendampingi Bapak Presiden ACT dengan disaksikan oleh para ulama kita dan juga para tokoh masyarakat. Kepada Bapak Ayudin, kami persilakan. Ya, perwakilan dari Pak Oni ada di sini juga. Mungkin bisa merapat para. Iya. Silahkan acungkan tongsis Anda. Dalam hitungan ketiga. Hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Allahu Akbar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Masya Allah, mudah-mudahan semua hajat yang ada di sini langsung tersampaikan dan juga disaksikan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk para tamu-tamu VIP dan juga kepada tamu kehormatan. Kami persilahkan untuk berfoto terlebih dahulu di depan tombol. Berfoto terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa rekan yang belum sempat mendapatkan momen tersebut. Ya. Iya, silahkan. Mungkin akan diabadikan terlebih dahulu. Saya berfoto sama ini aja. Oh, siap. Waduh, kembali. Gak di Padang nih. Alhamdulillah. Selamat. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Mudah-mudahan segala doa dan ikhtiar kita semua dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semuanya lancar. Ini bukan yang pertama, tapi ini menjadi trigger awal dari semua pergerakan jihad kita terhadap saudara kita di Palestina. Terima kasih untuk para tamu VIP dan VIP. Iya, dan terima kasih untuk Anda semuanya. Kami persilakan untuk para tamu VIP untuk kembali ke tempat. Terima kasih untuk para ulama, untuk para tamu kehormatan, untuk para apa kabar? Dan alhamdulillah, kapal kemanusiaan Palestina telah bisa dilayarkan dan salam dan doa kita untuk saudara kita di Palestina. Insya Allah semua bisa lancar. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, kami mengundang para tamu yang memiliki stem aksi cepat tanggap di tangan untuk bersiap-siap melihat proses pengangkutan kontainer. Ya, jadi bisa Anda saksikan langsung.